Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita telah memasuki al-mas'alah al-khamisah sunanuhu, yakni sunanul wudu. Pembahasan yang kelima tentang perkara sunnah. Sunnah-sunnah di dalam wudu atau hal-hal yang dianggap mustahabbat dalam atau ketika berwudu. Yang pertama telah kita sebutkan yaitu at-tasmiyah, mengucapkan bismillah di awal wudu. Mengucapkan bismillah di awal wudu. Kemudian yang kedua as-siwaku liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Yang kedua yakni bersiwak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan saya tidak memberatkan terhadap umatku, maka niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika berwudu. Bersiwak ketika berwudu. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan as-siwak, naam, dengan perintah yang mendekati kewajiban. Yang mendekati kewajiban. Sehingga oleh karena itu siwak barakallahu fikum betul-betul sangat dianjurkan dan bahkan betul-betul ditekankan untuk dilaksanakan ketika berwudu. Dan sudah kita jelaskan bahwa barakallahu fikum, tidak mengapa ketika dia bersiwak menggunakan sikat gigi, odol, tidak harus dengan menggunakan akar siwak yang ma'ruf yang kita kenal. Barakallahu fikum. Tidak mengapa kalau seandainya dia menggunakan sikat gigi, odol, barakallahu fikum, ataupun dengan menggunakan secarik kain atau menggunakan jari jemarinya untuk membersihkan giginya. Barakallahu fikum. Dan juga bersiwak tidak hanya sebatas kita membersihkan gigi saja. Nah, bahkan disebutkan di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan lisannya, membersihkan lidahnya, bersiwak pada lidahnya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan suara bunyi orang yang hendak muntah. U' dalam bahasa Arabnya. Barakallahu fikum. Sampai-sampai menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mubalaghah, sungguh-sungguh di dalam melakukan perbuatan ini, yakni bersiwak. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. 6. Dalam bahasa al-kaf, al-kaf barakallahu fikum, dari ujung jari sampai pergelangan tangan, ini al-kaf. 6. Barakallahu fikum, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Al-kaf sebanyak 3 kali. Di awal berwudu. Kenapa demikian? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Idh kana yaghsilu kaffayhi thalathan kama warada fi sifati wudu'ihi. yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangan beliau sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebagaimana yang disebutkan di dalam sifat wudu beliau yang disebutkan di dalam hadis-hadis wudu yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid dan sahabat-sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan juga dikarenakan kedua telapak tangan ini kedepannya akan digunakan untuk membasuh dan mengusap dan digunakan untuk mengambil air, maka sangat dianjurkan untuk pertama kali dibersihkan telapak tangan ini atau kedua tangan ini sampai pergelangan tangan sebelum dia memulai berwudu. Kalau seandainya ada yang mengatakan kenapa tidak wajib hukumnya, kenapa membasuh kedua telapak tangan ini tidak wajib, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu barakallahu fikum membasuh tangan beliau sampai pergelangan tangan di awal wudu. Kenapa para ulama mengatakan perbuatan ini tidak wajib? Maka jawabannya adalah dikarenakan Al-Kahf membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan tidak disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian sampai terakhir, sampai selesai. Nah, dimulai dengan perintah untuk membasuh wajah. Barakallahu fikum. Dan tidak disebutkan di sini al-kaffain, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan di awal wudu. Sehingga oleh karena itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Kemudian yang keempat, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak. Bersungguh-sungguh ketika berkumur dan memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung, li ghairi shaim, bagi yang tidak berpuasa. Nah, bagi yang tidak berpuasa maka dianjurkan untuk bersungguh-sungguh ketika berkumur, ketika memasukkan air ke hidung. Nah, mubalaghah. Nah, waqad faqad warada fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam famat madha wastansyara wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam balik wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Telah disebutkan pada sifat wudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung. Nah, al-istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Al-istinsyak, al-istinsyaku itu memasukkan air ke hidung. Al-istinsar, nah, mengeluarkan air dari hidung. Famat madha wastansar. Nah, beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung, dan tentunya sebelum al-istinsar dia melakukan al-istinsyak. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baligh fil istinsyak, mubalaghah, bersungguh-sungguhlah. Nah, di dalam melakukan istinsyak, memasukkan air atau menghirup air ke hidung. Nah, sungguh-sungguh. Illa an takuna shaiman. Kecuali kalau seandainya kamu dalam keadaan puasa. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan kalau seandainya dia terlalu kuat menghirup air ke hidung, maka air tersebut dikhawatirkan masuk ke kerongkongannya, sehingga menyebabkan puasanya batal. Maka oleh karena itu, ketika dia dalam keadaan shaim berpuasa, maka dia melakukan istinsyak sekedarnya saja, tidak bersungguh-sungguh dan tidak sampai terlalu dalam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, perbuatan al-istinsyak diperintahkan oleh Nabi SAW, maka menjadi perkara yang disunnahkan dan dianjurkan ketika berwudu. Kemudian yang kelima, diantara yang dianjurkan dan disunnahkan ketika berwudu, ad-dalku, Ad-dalku ini menggosok, nah, menggunakan tangan. Barakallahu fikum. Wa takhlilul lihyah al-kathifa bil ma' atta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Dan menyela-nyela lihyah yang lebat, nam, dengan air sampai air tersebut memasuki bagian dalam lihyah tersebut. Nah, menyela-nyela. Barakallahu fikum, bagian dalam lihyahnya. Kalau seandainya lihyahnya al-kathifah, lihyahnya lebat. Telah kita jelaskan definisi dari lihyah al-kathifah dan lihyah al-khafifah. Nah, kalau al-khafifah, kalau kita berhadapan dan bertatap muka dengan orang yang memiliki lihyah al-khafifah yang tipis, kulit yang di sekitar tumbuhnya, barakallahu fikum, lihyahnya tersebut masih kelihatan. Kulit nam di akar lihyahnya tersebut, jenggotnya tersebut masih kelihatan. Maka lihyahnya ini khafifah. Kalau seandainya tidak kelihatan, barakallahu fikum, tidak sampai kelihatan, kalau kita bertatapan, berhadapan muka dengannya, maka lihyahnya itu katifah, lebat. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana idza tawaddaa yadluku dhira'aihi, yang mana beliau apabila berwudu maka beliau menggosok-gosok sikunya. Nah, menggosok sikunya, tangannya. Nah, zira'aihi, menggosok tangannya, kedua tangannya. Wa kadzalika kana yadkhulul ma'a tahta hankahu wa yukhallilu bihi lihyatahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan air di bawah nam, barakallahu fikum, di bawah mulutnya, maksudnya di daerah di tumbuhnya lihyah. Wa yukhallilu bihi lihyatahu, dan beliau barakallahu fikum menyela-nyela dengan air tersebut lihyah beliau, jenggot beliau. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, perkara ini termasuk di antara hal yang dianjurkan dan disunahkan, nam, dan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Kemudian yang kedua, yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra. Taqdimul yumna 'alal yusra. Barakallahu fikum. Taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini war rijlaini. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana yuhibbu at-tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan, bagian yang kanan, nam, sebelum bagian yang kiri, pada kedua tangan dan pada kedua kaki. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadith Aisyah, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yuhibbu at-tayamuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk at-tayamun. Apa itu tayamun? Memulai dengan bagian yang kanan. Memulai dengan bagian yang kanan. Ini makna at-tayamun. Fi tana'ulihi, ketika menggunakan sendal, wa tarajjulihi ketika menyisir rambut, wa tuhurihi ketika bersuci, wa fi sya'nihi kullihi dan dalam setiap keadaan beliau. 6. Barakallahu fikum, terkhusus dalam perkara yang di situ adanya unsur kemuliaan, tidak adanya unsur kotoran atau membersihkan najis misalnya. Maka kalau seandainya dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang ada unsur kemuliaan padanya, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai dan senang untuk memulai dengan bagian yang kanan atau menggunakan tangan yang kanan. Barakallahu fikum. Dan yang seperti ini tidak wajib. Andai kata kalau seandainya dia berwudu, dia membasuh tangan kirinya terlebih dahulu, maka wudunya tetap sah. Nah, kemudian yang ketujuh, taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini war rijlaini, membasuh sebanyak 3 kali pada wajah dan kedua tangan dan kedua kaki. Membasuh sampai 3 kali pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Nah, qala fal wajib marratan wahidatan, yang wajib itu adalah yang pertama kali. Basuhan yang pertama itu wajib. Basuhan yang pertama itu hukumnya wajib. Itulah yang wajib. Nah, kemudian basuhan yang kedua sampai yang ketiga itu mustahab. Andai kata kalau seandainya dia membasuh 1 kali itu mencukupi dan menyeluruh pada seluruh bagian dari wudunya, nah, maka itu sudah cukup. Adapun kalau seandainya dia tambah untuk yang kedua kali sampai yang ketiga kali, maka hukumnya mustahab, sunnah. Hukumnya sunnah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad sabata anhu, sebagaimana maka sungguh telah diriwayatkan dari beliau, annahu tawaddaa marratan marratan wa marrataini marrataini wa salasan salasan, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu 6 kadang 1 kali 1 kali, pernah berwudu 1 kali 1 kali di dalam membasuh, kemudian kadang juga pernah beliau berwudu 2 kali 2 kali, dan beliau pun juga pernah berwudu 3 kali 3 kali, membasuh sampai 3 kali jumlah basuhannya. Nah, yaitu hanya pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Adapun pada kepala atau rambut dan telinga, maka disunahkan padanya mengusap sebanyak 1 kali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan boleh juga kalau seandainya dia berwudu, 6, bilangan basuhan tersebut masing-masing berbeda. Dan juga bahkan dibolehkan ketika dia berwudu, yang mana bilangan basuhan dia berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ketika dia membasuh wajah 2 kali, ketika dia membasuh tangan 3 kali, ketika dia membasuh kaki 1 kali misalnya. Yang seperti ini juga tidak mengapa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid, dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemudian yang ke-8 di antara sunnah wudu, az-zikrul warid ba'da al-wudu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun yatawaddau fa yusbighu al-wudu'a tsumma yaqul, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Membaca zikir yang diriwayatkan, yang telah diriwayatkan setelah berwudu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudunya, isbaghul wudu, menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah itu dia membaca, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Tasyahada bi syahadatain. Dia bertasyahud mengucapkan dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balasannya, maka kecuali dibukakan bagi dia pintu-pintu jannah yang berjumlah 8, yadkhulu min ayyiha syaa, yang mana dia boleh memasuki dari arah pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, ada tambahan, yaitu doa lafaz tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Setelah dia membaca syahadatain, kemudian membaca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan ini termasuk di antara tambahan yang dikritik oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Nah, kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Muslim disepakati oleh para ulama untuk menerima semua hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sepakat para ulama akan kesahihan hadis Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, ijma'ul ummah ini merupakan hujjah dan dalil sebagaimana yang sering kita sebutkan. Barakallahu fikum. Kecuali hanya beberapa riwayat yang dikritik. Naam. Oleh para ulama diantaranya adalah Imam Ad-Daruqutni. Adapun para ulama yang lain yang mengkritik Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, itu tidak banyak diantara mereka yang tidak dianggap kritikannya. Hanya Imam Ad-Daruqutni saja yang dipertimbangkan kritikannya. Imam Ad-Daruqutni saja. Barakallahu fikum. Kemudian, dan di antara hadis yang dikritik oleh Imam Ad-Daruqutni adalah lafaz tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, dan kritikan beliau tersebut dibenarkan oleh sebagian ulama. Sehingga oleh karena itu yang barakallahu fikum, yang yakin, yang paling yakin hati kita untuk menerimanya adalah lafaz hadis yang menyebutkan zikir dua tasyahud saja, dua syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah ketika membaca zikir ini kita mengangkat kedua tangan? Nah, setelah berwudu kita membaca zikir ini, apakah kita mengangkat kedua tangan? Ketahuilah bahwasanya doa itu ada dua macam. Zikir itu ada dua macam. Yang pertama adalah zikir muqayyad dan zikir al-ghairul muqayyad. Zikir muqayyad adalah, atau doa muqayyad, itu terikat dengan waktu dan keadaan tertentu. Nah, seperti zikir setelah azan, zikir setelah sholat, dan zikir setelah wudu. Nah, terikat dengan keadaan atau waktu-waktu tertentu. Nah, maka dalam hal ini kita hanya boleh mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau mengangkat tangan ketika membaca doa tersebut atau tidak. Andai kata tidak diriwayatkan bahwa beliau mengangkat kedua tangan, nah, maka kita tidak boleh untuk mengangkat kedua tangan kita ketika membaca zikir tersebut. Dan dalam permasalahan ini, yaitu dalam permasalahan wudu, yang mana merupakan suatu perkara yang berkesinambungan dilakukan oleh kaum muslimin dan terus menerus minimalnya dalam sehari 5 kali dilakukan oleh kaum muslimin. 6. Berwudu dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada periwayatan yang menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau 6. Ketika membaca zikir ini, sehingga oleh karena itu tidak dianjurkan. Karena kalau seandainya beliau mengangkat kedua tangan ketika membaca zikir ini, niscaya akan diriwayatkan. Karena ini adalah perkara yang terus menerus dilakukan oleh kaum muslimin, dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan minimalnya sampai 5 kali dalam sehari semalam. Adapun zikir atau doa ghairul muqayyad, barakallahu fikum, itu tidak terikat dengan waktu, kapan saja dan di mana saja. Selama itu bukan waktu terlarang atau tempat terlarang, maka boleh bagi siapa saja untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dalam hal ini dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya, sebagaimana hadis yang sering kita baca dan disebutkan di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi tentang salah seorang nam yutilus safar at'asha akbar nam yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia membentangkan kedua tangannya ke langit, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Nah, ya Rabbi, dan dia berdoa. Sementara pakaiannya dari yang haram, makanannya pun dari haram, minumannya pun dari haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Padahal dia sudah melakukan hal-hal yang dengannya sebagai sebab terkabulkannya doa. Di antara hal-hal yang dia lakukan adalah dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Sehingga oleh karena itu dianjurkan bagi seseorang ketika berdoa, yaitu doa yang sifatnya ghairul muqayyad, untuk mengangkat kedua tangannya, menengadahkannya ke langit. Barakallahu fikum. Dan dalam perbuatan ini juga termasuk di antara, barakallahu fikum, penguatan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah fis sama wa laisa fi kulli makan. Perbuatan ketika seseorang berdoa dengan mengangkat kedua tangan termasuk di antara perbuatan yang menegaskan sebuah keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, barakallahu fikum, yaitu dengan mengangkat kedua tangan menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Naam, wa laisa fi kulli makan, bukan di setiap tempat sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Kemudian al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam, fi nawakidihi, tentang pembatal-pembatal wudu. Nah, tentang pembatal-pembatal wudu. Wan nawakid, apa itu makna an-nawakid? Nawakid itu jamak dari naqid. An-nawakid jamak dari naqid. Kalimat tunggalnya adalah naqidun, an-naqidu. Apa maknanya? Hiyal asya'ul lati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. Yaitu hal-hal yang membatalkan wudu dan merusaknya. Hal-hal yang membatalkan wudu dan merusaknya disebut dengan nawakidul wudu. Nah, nawakidul wudu. Barakallahu fikum. Perlu diketahui ikhwani fiddin bahwasanya nawakidul wudu, nah, itu terbagi menjadi dua. Nah, yaitu yang pertama adalah yang mujma'un alaihi, yang disepakati oleh para ulama, yang mana semua ini bersandarkan kepada Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW, disepakati oleh 6 para ulama yang bersandarkan dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian jenis yang kedua yaitu yang ada khilaf, perbedaan pendapat dalam pembatal-pembatal tersebut, yang mana hal ini dibangun di atas ijtihadat, ijtihad, nam, keistimbat, kesimpulan-kesimpulan hukum yang diambil oleh para ulama, nam, berdasarkan pula dari dalil-dalil dan sunnah-sunnah dan kias. Di dalam kitab ini disebutkan 6 hal yang membatalkan wudu, 6 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah barakallahu fikum al-kharij minas sabilaini ay min makhrajil bauli wal ghaid wal kharij imman yakuna baulan aw ghaitan aw maniyan aw madiyan aw dama istihadatin aw rihan qalilan kana aw katsiran. Yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul. Ay min makhrajil bauli wal ghaid, dari tempat keluarnya al-baul dan ghaid, kotoran BAB dan BAK. Nah, wal kharij, yang keluar itu apa saja? Yani keluar dari dua jalur tersebut, dubur dan kubul. Yang keluar apa saja yang membatalkan wudu? Imma an yakuna baulan aw ghaiton. Imma itu berupa baul, nam, pipis, kotoran, au manian, mani, mazi atau mazi, au dama istihadah, air, darah istihadah atau rih, udara atau angin, sedikit atau banyak. Yang jelas apa saja yang keluar dari dua jalan tersebut, nam, apa saja yang keluar dari dua jalan tersebut itu membatalkan wudu. Nam, apa saja, baik itu berupa najis ataupun bukan najis, nam, yang jelas keluar dari dua jalan tersebut itu membatalkan wudu, baik itu benda cair, benda padat ataupun udara. Nam, liqaulihi ta'ala aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau salah seorang di antara kalian, barakallahu fikum, buang hajat, salah seorang di antara kalian buang hajat, kotoran besar. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, nam, apabila dia berhadats sampai dia berwudu. Hadis dikeluarkan dari sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika sahabi Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, ma huwa al-hadats, apa itu al-hadats? Kata beliau, fusa'un wa duratun. Nah, beliau menjawab, itu adalah fusa' atau durat, angin yang keluar dari dubur. Barakallahu fikum. Kenapa beliau menafsirkan dengan fusa' wa durat al-hadats hanya sebatas fusa' wa durat? Nah, karena fusa dan durot ini, angin tersebut, itu ringan, paling ringan, hadat yang paling ringan, maka tentunya hal yang lebih dari itu akan membatalkan wudu. Hal yang lebih dari itu berupa itu benda cair ataupun benda padat, tentunya akan membatalkan wudu. Waqad taqaddam, dan ini sudah berlalu. Waqauluhu sallallahu alaihi wasallam walakin min baulin min ghaitin au baulin au naumin. Naam. Dan juga Nabi mengatakan, akan tetapi dari ghait au baulin au naumin, ketika beliau menyebutkan tentang pembatal-pembatal wudu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi man syakka al kharaja minhu rihun aula. Dan juga Nabi mengatakan terhadap seseorang yang ragu, syakka, dia ragu, apakah adanya angin yang keluar dari duburnya atau tidak? Naam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, fala yansarif, janganlah dia berpaling, janganlah dia keluar dari salatnya. Naam, janganlah dia keluar dari salatnya atau membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara yang keluar, au yajidarihan, atau dia merasakan ada angin yang keluar. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu.